dong itarap kudu titor tartangato rohaku sai tuho hongatangatado marasi jalangan alai rohaku do sai manjonok tuho. Dang marhasoan Tunggari coretku Pikiratito Holong di rohaki Ipal holatuko Arisiyaw ito Dokmana oloho Ay holatku namang Di kagas rohaki Keep